Mitra bisnis, Kementerian Hukum dan HAM kembali mendapat sorotan setelah kasus sel mewah yang diberikan kepada Artalita Suryani alias Ayin terbongkar. Departemen ini kembali dipermalukan oleh terkuaknya praktek pungutan liar dalam layanan keimigrasian. Dari hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terungkap bahwa pungli terjadi di kantor imigrasi di sejumlah kota di Indonesia. Bahkan di Jakarta, pungli malah berlangsung di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri. Tapi ironisnya, Menteri Hukum dan HAM justru memaklumi praktek itu karena tingkat kesejahteraan atau gaji pegawainya masih rendah. Sanksi yang diberikan pun hanya sanksi administratif saja. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Henry Yosodiningrat. Pak Henry, bagaimana komentar Anda? Siapapun ya, apalagi menteri ya, tidak boleh mentolerir tindakan pungli dengan alasan karena rendahnya tingkat pendapatan atau gaji ya. Jadi itu satu alasan yang klasik ya. Karena nyatanya banyak orang-orang yang gajinya lebih rendah dari itu, seperti guru atau apa itu ya. Juga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Jadi saya menyayangkan kalau Menteri Hukum dan HAM bisa mentolerir atau memaklumi itu keliru menurut saya ya. Mesti harus dikecam ya dan ditertibkan ya. Jadi pungli itu mungkin karena ada peluang ya, kemudian yang di karena aturan-aturan ya, kemudian memang peluang itu pun kalau meskipun ditutup, selagi mental aparat masih seperti itu, mereka akan mencari peluang, apalagi peluangnya ada gitu. Jadi itu erat kaitan antara peluang dengan kebobrokan mental gitu. Pernyataan menteri itu seperti menjadi angin segar buat aparat yang mau pungli ya Pak? Statement dari Menteri Hukum dan HAM itu sangat saya sayangkan ya, semestinya ya apakah pemahamannya apa gitu terhadap kalimat itu. Sebaiknya beliau meninjau kembali dan bila perlu ya mencabutlah statement itulah. Apa menaikkan gaji dan kesejahteraan sudah pasti akan menghilangkan budaya pungli, Pak? Itu dia, saya katakan tidak merupakan jaminan gitu. Karena nyatanya dinaikkan pun masih tetap ada. Makanya yang penting ada dua hal ya. Peluang untuk itu ditutup ya, dan aparat mental aparat itu yang harus diperbaiki. Nah, mungkin perlu dibersihkan aparat yang di sana, dimasukkan siapa yang kira-kira teruji dalam tanda kutip ya, untuk menghadapi meskipun masih ada peluang. Jadi ada dua, mentalnya diperbaiki ya, kemudian peluangnya itu juga yang ditutup gitu. Karena saya nggak yakin bahwa dinaikkan kesejahteraan pun akan begitu. Nanti berapa banyak pegawai kita di Republik ini harus dinaikkan kesejahteraan, sementara pekerjaan atau hasil yang diperoleh masih begitu-begitu juga. Yang dibebanikan rakyat dengan menaikkan kesejahteraan pegawai itu. Cukup nggak sanksi administratif buat aparat yang melakukan pungli? Ya, sanksi administratif itu merupakan satu shock terapi juga sebetulnya ya. Ya, artinya sanksi administratif itu mestinya disusuli dengan tindakan lain ya. Tindakan lain mestinya mungkin dipindahkan tempatnya ke tempat yang tidak ada peluang untuk itu ya. Tentunya beliau lebih mengetahui ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran ya kepada yang pelaku dan agar yang lain tidak berbuat dengan melihat pelajaran yang diberikan itu. Demikian Henry Yosodiningrat dan saya Rizal Andika.